Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ma'asyir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya al-imam al-hafidh Abu Hatim Muhammad bin Hibban al-Busti rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada bab yang ke-6 yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, zikrul hasri ala luzumil haya'i wa tarkil quhah, pembahasan tentang anjuran agar senantiasa bersikap malu, memiliki sifat malu, wa tarkil quhah, dan meninggalkan al-quhah. Al-quhah sebagaimana yang telah kita jelaskan adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, meninggalkan kejelekan, ya, perbuatan-perbuatan jelek. Nah, dan telah kita bacakan pula beberapa penukilan yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala, baik itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bab ini, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sungguhnya dari perkara yang didapati oleh manusia dari ucapan para nabi terdahulu, yaitu apabila engkau tidak malu, fasna' ma syi'ta, maka berbuatlah sesukamu. Nah, dan makna dari hadis ini telah kita jelaskan, ya, beberapa penjelasan dari kalangan para ulama, ya, makna fasna' ma syi'ta, berbuatlah sekehendakmu. Yani apabila perbuatan yang engkau lakukan itu tidak terkandung padanya perkara yang memalukan, maka silakan untuk dilakukan. Makna yang kedua, ya, maknanya berupa sindiran, berupa peringatan. Kalau engkau memang sudah enggak punya malu, ya, silakan berbuat sekehendakmu. Ya. Akan tetapi tentunya ada konsekuensi yang buruk dari seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mengindahkan rasa malu. Baik. Demikian pula telah kita sebutkan bahwasanya al-haya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, istihya'ul abdi minallah, rasa malu seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia, ya, bertekad kuat untuk melakukan perbuatan yang terlarang, ya. Nah, ketika hawa nafsunya mengajak dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran, perbuatan maksiat, maka dia malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah malu yang fardu. Nah, malu yang wajib. Rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah istihya'un minal makhlukin inda dukhuli fima yakrahuna minal qawli wal fi'li ma'an. Yang kedua adalah rasa malu terhadap makhluk ketika masuk pada perkara-perkara yang tidak disukai, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Nah, rasa malu terhadap makhluk ini ada kalanya rasa malu yang asal hukumnya adalah mubah, ya, terkait perkara-perkara yang menyangkut muru'ah, menyangkut kehormatan, kewibawaan. Bagaimana telah kita jelaskan Ada perkara-perkara yang apabila kita lakukan pada keadaan-keadaan tertentu itu akan membuat kita malu. Cara berpakaian misalnya ya. Nah, kadang kita berpakaian dengan satu jenis pakaian di satu keadaan biasa. Tapi di keadaan lain kalau kita mengenakan pakaian seperti itu, ya malu. Nah, walaupun hukumnya secara syar'inya boleh. Tidak mengandung keharaman. Nah, ini al-istihya'ul 'abdi minal makhluqin. Rasa malu seorang hamba terhadap makhluk. Ini kata beliau, kedua jenis dari malu ini adalah terpuji dua-duanya. Baik malu kepada Allah, demikian pula malu kepada makhluk. Dua-duanya terpuji, tidak ada yang tercela. Nah, illa anna ahaduhuma fardun. Hanya saja yang pertama, malu terhadap Allah itu fardu. Dan malu terhadap makhluk itu fadlun, afdol. Kecuali memang malu terhadap makhluk yang kaitannya yang terkait perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, ini tentunya fardu. Ya, ini wajib untuk kita malu untuk melakukan maksiat di depan manusia. Ya, wajib untuk kita malu. Nah, ketika manusia sudah, ketika seseorang sudah tidak memiliki rasa malu sehingga dia tidak peduli, ya, berbuat kemaksiatan, berbuat kemungkaran di hadapan manusia. Ini adalah satu tanda keburukan yang sudah sangat-sangat parah. Ya. Kejelekan, kemaksiatan, apabila seorang melakukannya masih dalam keadaan malu, berarti dia masih menganggap suatu kemaksiatan itu adalah perbuatan mungkar. Baik, jadi apabila suatu perbuatan mungkar atau kemaksiatan, ya, seorang hamba masih malu melakukannya. Ya, di hadapan manusia dia masih, ya, kalau diketahui manusia dia malu. Ya. Dia berusaha menyembunyikan kejelekan-kejelekannya. Ini masih ada kebaikan. Ya, walaupun kemungkarannya ya tetap kemungkaran. Bukan berarti seorang melakukan kemaksiatan walaupun sembunyi-sembunyi itu baik, bukan. Tapi dia masih memiliki kebaikan. Tapi kalau dia sudah berani melakukannya secara terang-terangan, sudah tidak ada rasa malu, bahkan menganggap itu biasa. Ya. Sebagaimana ya pada masa-masa kita sekarang ini, masa fitnah, orang sudah tidak malu berbuat hal-hal kemungkaran di hadapan khalayak ramai. Ya, bahkan ditonton, disaksikan oleh jutaan orang. Ya, tidak malu. Nah, ini adalah keburukan yang sudah sangat parah. Nah, orang yang seperti ini sulit biasanya untuk dia bertaubat. Nah, karena apa? Dia sudah merusak kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Illa marhamahullah, kecuali orang-orang yang memang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini dua jenis sifat malu. Kemudian kita lanjutkan, qala rahimahullah wa ansyadani Muhammad ibnul Munzir bin Sa'id an Muhammad ibnil Khalaf At-Taimi, dan telah membacakan syair kepadaku Muhammad bin Al-Munzir bin Sa'id dari Muhammad bin Khalaf At-Taimi. Qala ansyadani rajulun min Khuza'ah. Muhammad bin Khalaf At-Taimi mengatakan, telah membacakan kepadaku syair seseorang dari suku Khuza'ah. Ya. Tidak disebutkan di sini siapa pengarang syair ini, ya. Hanya disebutkan rajulun min Khuza'ah. Seseorang dari kalangan suku Khuza'ah. Baik. Bait syairnya, idza lam takhsha 'aqibatal layali wa lam tastahi fasna' ma tasha'u. Fala wallahi ma fil 'ayshi khairun Walad dunya idza dhahabal haya'u ya'ishul mar'u mastahya bi khairin wa yabqa al'udu ma baqiya al-liha'u. Nah, makna dari bait syair ini, apabila engkau tidak takut, tidak khawatir di dalam taksya aqibatal layali, perbuatan-perbuatan yang dilakukan di malam hari, apabila engkau tidak takut akibatnya, walam tastahi, dan engkau tidak malu, fasna ma tasya, maka berbuatlah sekehendakmu. Ini semakna dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam tastahi fasna ma syi'ta. Fala wallahi ma fil 'ayshi khairun wala dunya idza dhahabal haya'u. Nah, maka demi Allah tidak ada kebaikan di dalam hidup, demikian pula tidak ada kebaikan di dunia, idza dhahabal haya'u, apabila telah hilang rasa malu. Nah, jadi tidak ada lagi kebaikan di dalam hidup ya, tidak ada kebaikan dunia, idza dhahabal haya', kalau rasa malu itu telah sirna, hilang ya. Nah, bahkan apa, bahkan ciri-ciri hari kiamat ya, terjadinya kemungkaran-kemungkaran secara terang-terangan ya, orang melakukan perbuatan fahish, perbuatan zina secara terang-terangan, karena sudah tidak ada lagi rasa malu. Ini tanda hari kiamat, waliyazubillah ya. Nah, yang mana orang yang mendapati ini, dia adalah asyrarun nas, manusia paling jelek yang mendapati hari kiamat ya, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Nah, ya, ya'ishul mar'u mastahya bi khairin, seseorang akan hidup dalam kebaikan selama dia memiliki malu ya, seorang akan hidup dalam kebaikan selama dia malu. Ya'ishul mar'u mastahya bi khairin, seseorang akan hidup selama dia malu dalam kebaikan. Nah, wa yabqal 'udu ma baqiya al-liha'u, ini perumpamaan ya, dan kayu itu akan kokoh, akan terjaga selama ada kulitnya ya. Kayu kalau sudah tidak ada kulitnya bagaimana, rusak ya kan. Nah, jadi kulit kayu itu seperti rasa malu yang dimiliki manusia, kalau sudah hilang ya rusak. Nah, walaupun dia mungkin tetap hidup tapi cacat. Nah, ini. Nah, maka bait syair ini adalah bait syair yang maknanya sangat bagus ya, untuk kita hafal jadi para thalabah ya, yang bisa menghafal syair ini ya, asan untuk dihafal ya. Nah, kemudian beliau melanjutkan menukilkan asar dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ya, dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, seorang tabi'in, Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah. Al-Imam Az-Zuhri beliau menceritakan anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala yauman wa huwa yakhthub, bahwa suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah ya, manusia terbaik setelah para rasul, sahabat yang paling mulia di antara para sahabat, ma'ruf ya. Beliau mengatakan suatu hari ketika berkhutbah, beliau berkata di hadapan manusia, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, istahyu minallah, hendaknya kalian malu terhadap Allah. Istahyu minallah, nasihat ya, istahyu minallah, hendaknya kalian malu terhadap Allah. Nah, Fa wallahi ma kharajtu li hajatin mundu bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridul ghaib. Demi Allah, kata beliau, tidaklah aku keluar untuk menunaikan hajat semenjak aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika aku hendak al-ghaid, hendak buang air besar, ya. Kata beliau, tidaklah aku keluar untuk menunaikan hajat, ya, untuk buang air besar, ya, ghaid, illa wa ana muqanni'un ra'si haya'an minallah, kecuali aku menundukkan kepalaku karena malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, ini tentunya sikap seperti ini muncul dari jiwa orang-orang yang memang memiliki pengagungan yang sebenar-benarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya seperti ini tidak bisa dikiaskan kepada setiap orang, ya. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq ini adalah sesuatu yang fadlun, bukan sesuatu yang fardu, bukan sesuatu yang wajib, ya. Nah, ini karena keimanan beliau yang memang sangat kuat, ya, ma'rifah beliau radhiyallahu anhu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga muncul, ya, sikap malu. Walaupun dalam perkara-perkara yang itu perkara yang biasa, perkara yang tabiat, orang buang hajat, ya. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya apa? Maha melihat. Baik seorang menutup diri ataupun tidak menutup diri, Allah subhanahu wa ta'ala tetap melihat, tetap tahu. Akan tetapi, ya, orang-orang yang memang memiliki keimanan yang kuat, yang kokoh, ya, seperti beliau, tidak heran muncul sikap-sikap seperti ini. Malu terhadap Allah sampai-sampai ketika buang hajat tunduk. Nah, ini, ya. Dan pada zaman dahulu, zaman sahabat, itu tidak ada apa, ya, tidak ada WC seperti sekarang. WC dalam rumah, ya, kamar mandi dalam rumah, tidak ada. Zaman dahulu kalau mau buang hajat, buang air besar, harus berjalan jauh ke gurun pasir, jauh. Oleh karena itu para wanita pada zaman dahulu, mereka tidak buang hajat kecuali di malam hari. Ya, di malam hari buang hajatnya, ya. Dan bisa diatur, ya, kalau zaman dahulu buang hajatnya bisa diatur, karena mungkin makanan yang dikonsumsi zaman dahulu beda dengan kita sekarang. Kita buang hajat mungkin gak tentu waktunya, bisa pagi, bisa siang, ya. Nah, bisa pas taklim seperti ini, ya, kan. Nah, ini al-muhim, ini ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, menunjukkan rasa malu yang dimiliki oleh beliau terhadap Allah subhanahu wa ta'ala karena bentuk pengagungan, ya, pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya pula para ulama menyebutkan tentang hukum, ya, istihmam uryanan, mandi dalam keadaan tidak berpakaian, ya. Nah, tidak mengenakan selai benang alias telanjang. Apa hukumnya? Secara hukum syar'i boleh, ya, tidak ada larangan. Nah, tapi para ulama menjelaskan yang afdol adalah seorang kalau mandi tentunya dia ada yang menutupi dirinya, ya, basahan, ya, kalau bahasa kita, ya, basahan. Tapi ini bukan perkara wajib, ya, tapi afdol kalau dilakukan, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ihfad auratak illa ala zaujatik au ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau budakmu. Nah, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah. Nah, lau ahaduna khalian, seandainya salah seorang kami sendirian, gimana? Apakah tetap diperintahkan untuk menutup aurat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Allahu ahaqqu an yastahyi minhu minan nas. Allah itu berhak untuk kita merasa malu terhadap Allah daripada malu terhadap manusia. Ya. Nah, sehingga yang afdal kalau seorang mandi, kalau memungkinkan bagi dia mengenakan basahan penutup, itu yang afdal. Ya, dan tapi ya hukumnya boleh. Nah, mungkin banyak dari kita kalau pakai basahan kurang ini ya, kurang kena semua gitu ya. Baik. Nah, ini hanya afdholiyah, perkara yang afdhol. Baik. Nah, demikian pula dalam hal berpakaian ya. Secara umum tanbih ya. Nah, khusus bagi para thalabatul ilm, para santri dan semua keumuman ikhwah ya. Nah, hendaknya berpakaian itu berpakaian yang menutup aurat dan tidak membentuk. Ini ya. Oleh karena itu yang paling sempurna ketika berpakaian adalah hendaknya menggunakan jubah. Ya. Jangan hanya berpakaian kaos misalnya, pakai kaos kemudian pakai sirwal. Ya, itu masih membentuk aurat. Nah, ini kalau di Yaman itu aib. Ya, kalau kita berpakaian hanya baju pendek kemudian pakai sirwal itu mereka akan mengingkari. Itu memalukan kalau di Yaman. Dan memang harusnya seperti itu. Ya. Nah, kalau kita pakai kaos ya ahsan ditutup sirwalnya pakai sarung. Kecuali sirwalnya yang longgar ya. Sirwal yang besar, yang jumbo, yang tidak terlalu sempit. Tapi kalau sirwalnya sempit ya, maka hendaknya ditutup dengan sarung. Nah, ini ya. Ini tanbih untuk kita semua, para thalabah, para santri dan secara umum juga ya, pada ikhwah sekalian. Nah, misal ketika kerja bakti ya, atau yang semisalnya. Nah. Baik. Karena tidak boleh juga kita pakai pakaian yang membentuk aurat. Nah, ketika kita tunduk misalnya, ketika kita lagi menunduk kemudian membentuk celah-celah. Nah, ya. Nah, kadang kalau kita sholat di tempat orang awam, nah ini lebih prihatin lagi ya kan. Nah, lagi sujud, wah. Atau ruku, depannya ada segitiga. Nah, ini suatu yang sebenarnya tidak pantas. Apalagi ketika sholat ya, sholat ini tidak boleh seperti itu. Ketika sholat, terkhusus sangat ditekankan ketika sholat. Nah. Baik, kita lanjutkan. Qala Abu Hatim radhiyallahu an atau rahimahullah, al-haya'u minal iman, rasa malu itu bagian dari keimanan. Ya, bagian dari keimanan, bahkan merupakan cabang yang sangat penting dari cabang-cabang keimanan. Nah, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ya, keimanan itu ada 70 cabang. A'laha, yang paling tinggi apa? Cabang keimanan? Umir, yang paling tinggi cabang keimanan apa? Cabang keimanan yang paling tinggi apa? Hah? Nggak dengar. Abdurrahim. Nah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah apa? Imatatul adza anit tariq, menyingkirkan duri dari jalanan. Wal haya'u minal iman, dan rasa malu itu dari keimanan, ini ya. Wal mu'min fil jannah, dan seorang mukmin itu di surga. Rasa malu itu merupakan bagian dari iman, dan seorang yang beriman itu fil jannah, di surga. Wal bada' minal jafa, dan al-badha' adalah kalamul fuhsh, ucapan kotor. Badha' ya, ucapan kotor ya. Biasanya ucapan kotor itu seringnya dikaitkan dengan perkara-perkara yang vulgar ya, vulgar. Al-badha' minal jafa. Nah, Al-Badza, ucapan yang fahish itu adalah sesuatu yang rusak, al-jafa, sesuatu yang rusak. Wal-jafi finnar, wal-jafi, dan sesuatu yang rusak, orang yang rusak, ya, finnar, dia di neraka, waliyazubillah. Illa an yatafaddalallahu alaih birahmatihi fayukhallisahu min. Nah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaannya dengan rahmatnya sehingga dia diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan itu, dari al-badha, dari perbuatan-perbuatan al-fuhsh, perbuatan mungkar. Faidza lazimal mar'u al-haya'a kanat asbabul khairi minhu mawjudah. Apabila seseorang senantiasa bersikap malu, ya, dia melazimi sifat malu, maka itu merupakan sebab kebaikan yang terus ada pada dirinya. Kalau dia terus menerus, ya, memiliki sifat malu. Nah, kama annal waqiha idza lazimal bada kana wujudul khair minhu ma'duman. Sebagaimana apa? Al-waqih, ya, seorang yang buruk. Bagaimana yang di awal bab ini, al-quhah, ya, al-waqih, sesuatu yang buruk, apabila terus menerus melakukan perkara yang kotor, maka yang demikian akan menyebabkan kebaikan itu terhalang. Ya, akan menyebabkan terhalangnya kebaikan. Nah, kalau orang senantiasa melakukan sesuatu yang jelek, ya, tidak memiliki rasa malu, ya nih. Watawaturu syarri minhu maujudan, dan kejelekan yang terus menerus itu akan ada pada orang yang memiliki sikap badha, ya, sikap kotor, baik itu perbuatannya maupun ucapannya, ya, akan memunculkan kejelekan yang terus menerus berkesinambungan yang sangat banyak. Nah, liannal haya'a huwal ha'ilu bainal mar'i wa bainal masjurati kulliha. Karena rasa malu itu adalah penghalang, ya, penghalang antara seseorang dan antara perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pembatasnya adalah apa? Rasa malu. Seorang akan tercegah dari perbuatan-perbuatan mungkar karena apa? Karena malu. Fabi quwwatil haya yudha'ifu irtikabuhu iyyaha. Maka dengan kuatnya rasa malu akan melemahkan dirinya untuk melakukannya, yakni untuk melakukan kemungkaran. Ya. Ambisi dia untuk melakukan kejelekan itu melemah karena apa? Karena rasa malu. Jadi dia akan berpikir, nih kalau saya melakukan perbuatan ini, ya, nanti akibatnya akan jelek. Ya, dia akan hina di hadapan manusia. Nah ini, sehingga dia pun tercegah karena rasa malu. Wa yudha'iful haya tuqawwi mubasharatuhu iyyaha. Dan dengan lemahnya rasa malu akan menguatkan semangatnya untuk melakukannya. Ya, dengan kuatnya rasa malu akan melemahkan, afwan, dengan melemahnya rasa malu akan menguatkan semangatnya untuk melakukan kejelekan. Nah, ya, sehingga memang rasa malu itu adalah keutamaan. Ya, seorang yang memiliki sifat malu atau seorang pemalu itu hukum asalnya baik, sehingga jangan dicela ada orang pemalu. Ya, nah, kalau punya anak misalnya anaknya pemalu, jangan dicela, ya. Nah, jangan jadi orang pemalu, ya, jangan seperti itu. Itu kebaikan. Ya, kalau ada orang pemalu itu kebaikan. Ya. Pemalu, rasa malu itu tidak identik dengan juben. Juben itu pengecut, beda ya. Malu dengan pengecut beda. Jadi jangan disamakan. Pengecut itu beda lagi, juben bahasanya. Kalau juben ini sifat tercela yang kita diperintahkan untuk berdoa berlindung dari al-juben, pengecut. Nah, ini ya. Tapi rasa malu keutamaan. Nah, jadi ketika ada orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita, ya, anak-anak kita misalnya pemalu, ya. Misalnya dia mau main sama teman-temannya malu. Nah, ini keutamaan. Ya, kenapa enggak mau main sama teman-temannya? Malu. Ini keutamaan. Tinggal dibimbing saja ya, tinggal diarahkan. Ya, jangan dilarang. Kamu jangan jadi pemalu, enggak boleh. Nah, jangan. Justru harus dilatih. Nah, ini ya. Rasa malu itu akan menjadi jelek ketika apa? Ketika mengarahkan seseorang, mencegah seorang dari kebaikan. Ya, seperti malu untuk menanyakan perkara-perkara yang penting tentang agama. Ini rasa malu yang jelek. Ya, malu untuk melakukan kebaikan. Malu datang taklim, misalnya malu sholat berjamaah. Ya, sebagian orang kadang malu untuk hadir ke masjid, sholat berjamaah. Kenapa gak sholat berjamaah? Gak mau ah, nanti saya dibilang soalim. Ya. Nah, ini gak boleh malu yang seperti ini. Nah, untuk bertanya perkara yang penting tentang agama juga tidak boleh malu. Terkhusus perkara yang memang sangat darurat sifatnya, yang kita sangat-sangat butuh. Ya. Nah, dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat, sebagaimana kisah Ummu Sulaim radhiyallahu anha ketika beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari al-haq. Ya. Nah, hal 'alal mar'ah al-hilm. Nah, ini ya. Beliau Ummu Sulaim seorang wanita faqih, ya. Nah, seorang wanita yang faqih bertanya kepada Rasul, apakah wanita itu ada mimpi basah? Nah, ini perkara yang penting untuk ditanyakan, ya. Dan beliau mengawali dengan apa? Dengan mukaddimah, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Sungguh Allah tidak malu dari al-haq. Hal 'alal mar'ah al-hilm, ya, atau ihtilam, apakah wanita itu ada ihtilam, ada yang namanya mimpi basah pada wanita? Kata Rasulullah, na'am idara'at al-ma, iya, kalau dia melihat air. Ya, sebagaimana laki-laki ada mimpi basah. Nah, dalam perkara-perkara syariat, ya, tidak boleh seorang untuk malu, baik malu untuk bertanya atau malu untuk menjelaskannya. Ya. Nah, kalau itu perkara yang penting. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Walaqad ahsana alladhi yaqul, kecuali dalam keadaan tertentu ya. Kecuali dalam keadaan tertentu seperti kisah Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, Ali bin Abi Thalib, beliau malu bertanya kepada Rasul. Ya, ketika beliau hendak menanyakan tentang seorang mazza, seorang yang banyak mengeluarkan mazi. Ya. Nah, al-mazi najis. Nah. Ya. Maka Ali bin Abi Thalib malu untuk bertanya kepada Rasulullah karena apa? Karena beliau adalah menantu Rasul, ya kan? Ada Fatimah. Nah, ya, sementara perkara yang seperti ini perkara yang sensitif, ya. Perkara-perkara keluarga, kalau kita tanya kepada mertua ya, ya memang sungkan, ya kan? Ada perkara-perkara urusan keluarga kita dengan istri kita, ya, mau kita tanyakan kepada mertua misalnya. Ya memang malu. Ya, demikian pula Ali bin Abi Thalib, beliau malu, tapi apa? Beliau tidak diam, tetap mencari cara untuk bertanya, bagaimana bisa bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini. Ya, tentang hukum seorang yang mazza, banyak mengeluarkan mazi, cairan yang keluar dari kemaluan. Ya, yang najis. Maka beliau mengutus seorang sahabat untuk dijadikan wakil bertanya kepada Rasul. Ya. Nah, maka Rasul pun memberikan jawaban, ya, bahwa seorang yang mengeluarkan mazi ya, dia mencuci kemaluannya. kemudian dia bersuci. Nah, kayak ini. Ya, memang dalam keadaan tertentu apabila malu itu masih dalam batas-batas wajar seperti kisah Ali bin Abi Thalib yang barusan kita sebutkan, ya, itu pun tidak menghalangi seseorang untuk mencari ilmu, ya. Bisa menggunakan wasilah utusan misalnya. Nah, demikian pula para sahabat, mereka pun terkadang malu untuk banyak bertanya kepada Rasul, sehingga apa? Ketika ada orang Arabi datang kepada Rasul bertanya tentang masalah-masalah agama, mereka senang. Ya, mereka senang para sahabat. Ada orang-orang Arab pedalaman datang pada Rasul nanya perkara-perkara agama, para sahabat senang. Nah, karena mereka, para sahabat, mereka kebiasaannya adalah menunggu penjelasan Rasul. Mereka tidak banyak bertanya, ya. Nah, ini keadaannya beda. Baik. Walaqad ahsana alladhi yaqul, dan sungguh baik seorang yang mengatakan, wa rubba qabihatin ma hala baini wa baina rukubiha illal haya'u. Fakana huwa ad-dawaa laha walakin idza dhahaba al-haya'u fala dawaa. Fala dawaa'u. Naam. Dan terkadang suatu kejelekan tidak ada yang menghalangiku dan antara melakukannya kecuali malu. Ya, warubba qabihatin, dan terkadang tidak ada kejelekan yang menghalangi aku dan untuk melakukannya kecuali rasa malu. Fakana huwa dawaa laha. Maka rasa malu itu merupakan dawa, obat. Obat dari kemungkaran. Ya. Obat penawarnya. Sehingga orang tercegah untuk melakukan kemungkaran. Walakin idza dhahabal haya'u fala dawa. Akan tetapi apabila telah hilang rasa malu, enggak ada obat. Ya. Kalau sudah hilang rasa malu, ya tidak ada obatnya. Nah. Apa obat untuk mengembalikan rasa malunya? Nah, kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qaal, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man la yastahyi minan nas la yastahyi minallah. Barang siapa yang tidak malu terhadap manusia, maka dia tidak malu terhadap Allah. Ini ya. Orang kalau sudah tidak memiliki rasa malu di hadapan manusia, itu menunjukkan di hadapan Allah dia lebih tidak malu lagi. Berani melakukan perbuatan kemungkaran di depan umum, di hadapan manusia, menunjukkan ketika dia sendiri lebih parah. Nah ini. Ya. Nah, di hadapan umum saja berani, apalagi ketika sendiri. Ini seperti itu. Nah, man la yastahi minan nas la yastahi minallah. Barang siapa yang tidak malu terhadap manusia, dia tidak malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Imam Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullah, al wajib 'alal aqil an yu'awwida nafsahu luzumal haya' minan nas. Wajib bagi orang yang berakal untuk membiasakan dirinya, ya, senantiasa memiliki rasa malu terhadap manusia. Dibiasakan, ya. Wa inna min a'zami barakatihi ta'widan nafsi rukubal khisali mahmudah. Dan sesungguhnya termasuk dari berkahnya, berkah membiasakan memiliki malu, ya. Berkahnya apa? Berkahnya adalah jiwa terbiasa melakukan perkara terpuji. Nah. Dan yang seperti ini bukan pencitraan, ya, bukan pencitraan. Orang berusaha berbuat baik di hadapan manusia, ya, itu bukan pencitraan. Kalau niatnya untuk membiasakan, itu kebaikan, ya. Nah, jangan dituduh orang nanti cari perhatian, ya kan? Karena kan seperti itu. Nah, orang-orang misalnya melakukan perkara kebaikan, ya, dituduh wah itu sekedar pencitraan saja, ya. Nah, pemimpin-pemimpin kita melakukan perkara-perkara yang baik, tersorot kamera, udah dikomentari ya, pencitraan saja itu ya. Nah, belusukan, datang ke tempat-tempat, ke kampung-kampung ya, dituduh pencitraan. Nah, ini suudzon ya, buruk sangka, tidak boleh. Baik. Jadi berkahnya apa? Membiasakan diri dengan rasa malu. Berkahnya seseorang jiwanya akan terbiasa melakukan perkara terpuji. Wa mujanabataha al-khalal al-madzmumah. Nah, dan menjauhinya. Nah, dan menjauhinya atau dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya, menjauhkan jiwanya dari perbuatan-perbuatan yang tercela, ini berkahnya. Dia akan terjauhkan dari perbuatan-perbuatan tercela dengan apa? Dengan membiasakan, melatih untuk memiliki rasa malu. Kama anna min a'zami barakatil haya'i minallah al-fawzu minan nar biluzumil haya' inda mujanabati manahallahu anhu. Sebagaimana termasuk berkah yang paling besar, ya, berkah terbesar dari rasa malu terhadap Allah adalah keberuntungan, al-fawz, ya, keselamatan dari neraka, ya, biluzumil haya, dengan menetapi rasa malu. Nah, ketika dia menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dia menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena malu, maka dia dijauhkan dari neraka. Al-fawz, ya, keselamatan, keberuntungan. Li'anna ibna Adam matbu'un 'alal karami wal la'umi ma'an fil mu'amalati bainahu wa bainallah. Karena manusia itu diberikan tabiat, diciptakan Allah Subhanahu wa taala di atas kemuliaan dan di atas celaan. Ya. Secara bersamaan ketika bermuamalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal isyrati bainahu wa bainal makhluqin. Dan pergaulan dia ya antara dia dengan makhluk. Jadi dalam diri setiap manusia itu ada potensi untuk memunculkan sikap yang baik, sikap yang terpuji, ada potensi untuk memunculkan sikap yang tercela. Ya, maka seseorang melatih untuk memunculkan sifat yang terpuji. Nah, bukan yang tercela. Wa idza qawiyal haya'uhu qawiya karamu wa dha'ufa la'umu. Apabila kuat rasa malunya, semakin kuat pula kemuliaannya, dan lemah, semakin lemah pula sifat tercelanya. Wa idza dha'fa haya'uhu qawiya la'umuhu wa dha'fa karamu. Apabila rasa malunya itu lemah, ya, rasa malunya lemah, sikap tercelanya itu semakin kuat dan kemuliaannya semakin lemah. Nah, demikian penjelasan yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada tersisa sedikit, akan tapi mungkin kita baca pada kesempatan berikutnya. Bismillahi ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri anda pribadi daripada para jemaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah.